Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh al-imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang an-nasihah li kitabillah, di antara bentuk-bentuk nasihat berkaitan dengan kitabullah. Dan akhir yang kita bahas bahwa di antara bentuk an-nasiha li kitabillah an tu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala takallama bi hadzal Qur'an haqiqatan wa annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Engkau beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala takallama, berfirman, bi hadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an ini, wa annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala haqiqatan, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala atau Al-Qur'an ini adalah kalamullah secara hakikat, lafzan wa ma'nan atau harfan wa ma'nan, mencakup lafaz, suara, huruf, dan juga makna, serta kita membela tentang keimanan ini, keyakinan ini dari orang-orang yang menganggap bahwasannya Al-Quran adalah al-huruf dunal ma'ani, hanya sekedar rangkaian-rangkaian huruf tanpa makna yang datang dari Allah, atau sebaliknya Al-Quran hanya makna dari Allah yang hurufnya tidak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Wa minan nasihati li kitabillah, termasuk bentuk nasihah berkaitan dengan kitabullah, an yaqumal insanu bi ihtirami hadzal Qur'anil 'adzim, adalah hendaknya seorang memuliakan Al-Qur'an. Fa min dzalika alla yamassal Qur'ana illa wa huwa tahirun minal hadatsain. Dan di antara bentuk memuliakan Al-Qur'an, menjaga kesucian Al-Qur'an, adalah tidak diperkenankan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali seorang dalam kondisi telah bersuci. Dia suci dari dua hadas, baik hadas asghar maupun hadas al-akbar. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. La yamassu al-Qur'ana illa tahir. Boleh juga dibaca la yamassal Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Atau dengan makna yang kedua, jangan seorang itu menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk secara hissi ya, di mana kita menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Au min wara'i ha'il, atau kalau engkau tidak dalam kondisi sedang suci, maka sentuhlah Al-Qur'an dari balik pembatas, entah dengan kain atau dengan sarung tangan dan yang lainnya. Tidak secara langsung tangannya menyentuh mushaf Al-Quran. Termasuk juga diantaranya, tetapi ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau mengatakan, وَيَمْبَغِي لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ. Dan juga sepantasnya, tetapi ini bukan hal yang wajib. Alla yaqra' al-Qur'ana walau an dhahri qalbin illa mutatahhiran. Agar seseorang tidak membaca Al-Qur'an. Tidak membaca Al-Qur'an, baik itu membaca dengan mushaf atau membaca dengan hafalan tanpa membuka mushaf. Agar tidak membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi bersuci, berwudu terlebih dahulu, baik membaca dari Al-Quran langsung ataupun membaca dari hafalan. Tapi ini kata beliau bukan kewajiban, hanya termasuk kesempurnaan adab. Ketika engkau ingin membaca Al-Quran, maka bersucilah, berusahalah dalam kondisi suci. Kenapa? Li'anna hadza min ihtiramil Qur'an. Karena ini termasuk bentuk memuliakan Al-Qur'an. Thayyib. Qala wa minan nasihati li kitabillah. Bentuk yang lain di antara an-nasihah berkaitan dengan kitabullah adalah an la tadha'ahu fi mawdhi'in yumtahanu fihi. Jangan kamu meletakkan Al-Qur'an di tempat di mana Al-Qur'an itu terhinakan. Jangan meletakkan Al-Qur'an di tempat di mana Al-Qur'an itu terhinakan. Kama halil qadhurat wa ma asbaha dzalik. Seperti menaruh Al-Qur'an di tempat-tempat yang kotor. Menaruh Al-Qur'an di tempat yang tidak semestinya. Ini termasuk bentuk yang dilarang. Kenapa? Karena Al-Qur'an terhina dengan itu. Sama saja kamu menghinakan Al-Qur'an. Maka perhatikan, jangan sampai kita meletakkan Al-Qur'an di tempat-tempat di mana Al-Qur'an itu menjadi seolah-olah dihinakan. Qala wa li hadza yajibul hadar mimma yasna'uhu ba'dus sibyan. Dan di sini beliau memberikan sebuah peringatan. Dan juga perlu untuk diperhatikan dengan keras apa yang dilakukan oleh anak-anak. Idzan tahu minal madaris atau minad durus min madarisihim. Ketika mereka selesai belajar dari sekolah, pulang sekolah atau selesai kelas, baik kelas Al-Qur'an ataupun pelajaran yang di dalam kitabnya, di dalam modulnya ada Al-Qur'an, jangan sampai alqau muqarraratihim wallati min bainihal ajza minal mushaf fit turuqat. Kebanyakan anak-anak tidak memperhatikan hal ini. Selesai majelis, selesai sekolah, mereka dengan begitu saja meletakkan buku-buku pelajarannya di sembarang tempat. Entah dilempar di lantai, itu di jalan, nah ditaruh di tempat mana. Ini perhatikan. Kalau ada ayat Al-Qur'an tertulis di situ, ada ayat Al-Qur'an antum baru saja pelajari di kitab tersebut, pulang ke rumah jangan buru-buru main. Letakkan dulu tasnya di tempat yang bagus, bukunya di tempat yang bagus, baru setelah itu pergi main. Diperhatikan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qala rahimahullah wa amma wadu'ul mushaf 'ala al-ardhi at-tahir at-tayyibah. Itu tadi yang kita bahas, meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang di mana mushaf terlihat terhinakan. Sekarang bagaimana jika kita meletakkan Al-Quran itu di tempat yang bersih, tapi posisinya di bawah. Bersih tapi posisinya di bawah. Contoh kasusnya, kata beliau rahimahullah, minan nas idza kana yusalli wa yaqra'a minal mushaf wa arada sujud yadha'ahu baina yadayhi. Ada di antara orang-orang yang ketika mereka sholat, sholat sunnah, apalagi sholat tahajud, membaca Al-Quran dengan membuka mushaf, pakai mushaf kecil, dibuka. Begitu ingin sujud, karena mungkin kantongnya tidak cukup atau dia tidak mendapati tempat yang agak tinggi untuk meletakkan Al-Quran, bolehkah saat dia ingin sujud meletakkan Al-Quran itu sebentar di lantai? Dia sujud sekedarnya, selesai sujud diambil lagi itu Al-Quran. Kasus seperti ini banyak kalau sholat malam, boleh membaca mushaf. Nah, yang seperti ini diperbolehkan atau tidak? Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna hadza la ba'sa bihi, yang demikian tidak mengapa selama tempatnya bersih. Selama tempatnya bersih. Wala haraja fihi li'anna hadza laisa fihi imtihanun lil Qur'an. Yang seperti ini tidak termasuk, tidak teranggap engkau menghinakan Al-Qur'an. Wa qala fala ba'sa bihi wallahu a'lam. Tidak mengapa ketika engkau ingin sujud, letakkan dulu Al-Quran itu di depan, selesai sujud diambil lagi, dibaca kembali. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyurallahu rahimani wa rahmikumullah, beberapa bentuk dari an-nasihah li kitabillah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utaimin rahimahullah. Tayyip, kita lanjutkan yang ketiga. Wan nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat di dalam agama ini juga diantaranya adalah nasihat li rasulillah, bentuk nasihat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, wan nasihatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatadhammanu asya. Nasihat berkaitan dengan Rasulullah SAW terkandung di dalamnya beberapa perkara. Perkara yang pertama, al-imanut tam bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau mengimani dengan keimanan yang sempurna bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah Rasulullah. Maksudnya beliau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh alam. Arabihim wa ajamihim, apakah orang Arab ataupun non-Arab. Insihim wa jinnihim, baik manusia maupun jin. Semuanya tercakup dalam risalah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-79, qala wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutus engkau hai Muhammad lin-nas, kepada manusia seluruhnya, rasulan, benar-benar sebagai seorang utusan. Atau dalam ayat yang lain, Al-Furqan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqan, maha suci Allah zat yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini maksud adalah Al-Qur'an. Ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Atau ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan juga ayat-ayat yang lain banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan tentang benarnya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ini yang pertama. Al-amru tsani, perkara yang kedua adalah tasdiqu khabarir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk membenarkan seluruh berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beriman kepada risalah beliau, yang kedua wajib membenarkan seluruh berita yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu shadiqul masduq, dan harus meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur pada semua apa yang beliau ucapkan. Al-masduq, yang dibenarkan pada semua apa yang beliau bawa. Fama kudhiba wala kadhaba. Beliau tidak boleh didustakan dan beliau tidak pernah berdusta berkaitan dengan risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini yang kedua. Yang ketiga, sidqul ittiba'i lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sidqul ittiba' lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar jujur dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan. Karena itu konsekuensi dari keimanan. Itu konsekuensi dari membenarkan apa yang datang dari beliau. Berarti kita mengikuti beliau tulus, jujur, bukan karena terpaksa keadaan, bukan karena terpaksa keluarga dan yang lainnya, tapi benar-benar ikhlas dari dalam hati kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, bagaimana tandanya sidqul ittiba' itu? Kejujuran kamu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tandanya? Kata beliau rahimahullah, bihaitsu la tatajawazu syari'atahu la tanqus anha, yaitu kamu tidak sama sekali melampaui syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melampaui, tidak melangkahi. Benar-benar berusaha untuk satu garis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sidqul ittiba'nya. Kejujuran kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar dakwah, bukan hanya sekedar klaim, sekedar pernyataan, tapi dibuktikan. Apa yang datang dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk dilaksanakan, berusaha untuk direalisasikan. Apa yang datang dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk ditinggalkan semampu kita. La tanqusu anha, kamu tidak kurangi pilih-pilih dalam perintah atau pilih-pilih dalam menjauhi larangan. Kayaknya enak yang ini masih berat. Ini begini, begini, dipilih-pilih perintah dan larangan itu. Fataj'aluhu imamaka fi jami'il ibadat. Kamu harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai pimpinan dalam seluruh ibadah yang kamu lakukan. Lihatnya Rasulullah, carinya Rasulullah dalam ibadah seperti ini. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, saya mau beribadah ini. Lihat, cari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditemukan hadis, ditemukan ayat yang menunjukkan tentang ibadah tersebut, ikuti ayat itu, ikuti hadis tersebut. Tidak usah ikuti kata fulan yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jelas hadisnya, jelas ayatnya. Tayyib. Qala huwa imamu hadhil ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak adalah imamnya umat ini. Imam umat. Berarti selain beliau sallallahu alaihi wasallam itu namanya umat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua berkewajiban untuk berteladan, mengambil contoh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak boleh mencontoh orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syaratnya kalau orang itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kamu ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata lahu. Tidak ada ketaatan kepada dia. Baik. Qala wa la yahillu li ahadin an yattabi'a siwahu. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan tidak dihalalkan untuk seorang pun mengikuti siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti orang lain setelah zaman Nabi pun patokannya dia apakah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dan tidak boleh kita menjadikan orang tersebut seposisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu taala alamu bissawab. Perkara yang berikutnya. Wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adzabbu an syari'atihi wa himayatiha. Termasuk bentuk nasihat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adzabbu membela an syari'atihi, syariat-syariat beliau. Berusaha menjaga syariat-syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadzabbu anha bi an yantaqisuha ahadun. Kamu harus menjaga syariat ini kalau ada seseorang yang berusaha mengurangi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadzabbu anha bi an la yazida fiha ahadun ma laysa minha. Kamu harus berusaha menjaga syariat ini dari orang lain yang berusaha menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari syariat Muhammad ke dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya bagaimana kita bisa menjaga? Jawabannya adalah dengan berilmu. Maka kewajiban bagi masing-masing muslim untuk terus mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mempelajari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada habisnya. Karena ilmu yang datang dari beliau demikian banyak. Demikian banyak. Kita dedikasikan hidup kita untuk terus mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup waktunya. Masih saja kurang. Masih saja banyak yang terlewat. Nah ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah sekaligus motivasi agar kita selalu bersungguh-sungguh mendalami syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fatuharibu ahlal bid'ah alqauliyyati wal fi'liyyati wal 'aqdiyah. Dan wajib atas kamu semua untuk tuharib ahlal bid'ah. Memerangi ahlul bid'ah. Apakah itu ahlul bid'ah yang qauliyah, yang berbuat bid'ah pada ucapan-ucapan, atau al-fi'liyah, mereka yang berbuat bid'ah pada amalan-amalan anggota badan, amal-amal fi'liyah. Wal-aqadiyah, atau mereka yang berbuat bid'ah dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Kamu harus membela, harus memerangi ahlul bid'ah dari semua jenisnya, baik bid'ah qauliyah, ucapan, bid'ah fi'liyah, bid'ah perbuatan, ataupun bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah keyakinan. Perlu ilmu lagi. Bagaimana kita tahu, akan tahu kalau itu sebuah kebid'ahan, kalau kita tidak tahu yang benar yang mana? Bagaimana kita tahu sebuah i'tiqad, sebuah keyakinan, kepercayaan adalah kesalahan, kebid'ahan dalam meyakini sesuatu tentang agama Allah kalau kita tidak tahu mana yang benarnya? Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi ini menghasung kita untuk terus mempelajari apa saja yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih yang utama masalah i'tiqad, masalah keyakinan, karena itu yang paling utama sebelum qauliyah, sebelum fi'liyah. Maka kewajiban bagi kita sekalian untuk berusaha belajar mana i'tiqad yang sahih, mana keyakinan yang sahih. Dan itu butuh waktu panjang. Tidak cukup satu kitab, dua kitab. Terus para ulama dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang terus mengeluarkan kitab-kitab akidah, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan usulnya tidak ada yang bertentangan, terus ada. Nah, semua itu kita pelajari. Berlalu zaman, syubhatnya beda lagi antara kitab yang dahulu ditulis di apa namanya tahun 200-an, tahun 300-an sudah berbeda kandungannya dengan apa yang tertulis pada tahun 600-an. Syubhat itu semakin banyak. Syubhat semakin banyak, dan para imam membantah syubhat-syubhat yang ada di masing-masing kurun tersebut. Kita harus berusaha mempelajarinya itu semua. Ini kan butuh waktu dan butuh kesungguhan, butuh apa namanya semangat dari kita untuk berusaha betul-betul mengetahui makna i'tiqad yang sahih. Ahli sunnah itu bukan hanya sekedar dakwah, bukan hanya sekedar oh saya ini ahli sunnah, mengaku saja, menisbahkan diri saja, atau berkumpul bersama ahli sunnah, atau berkomunitas bersama ahli sunnah. Bukan itu. Ahli sunnah itu dinilai dari apa yang kamu yakini, apa yang kamu jadikan keyakinan tentang Al-Quran. Keyakinanmu apa tentang Al-Quran, itu yang akan menjadikan kamu ahli sunnah atau ahli bid'ah. Tentang surga, tentang al-jannah, tentang an-nar, neraka, apa yang kamu yakini berkaitan dengan surga neraka. Tentang keimanan, apa yang kamu yakini tentang keimanan ini, ada berapa masalah keimanan, dan yang benar akidah ahli sunnah yang seperti apa. Ini yang menjadikan kita ahli sunnah. Bukan hanya sekedar berkomunitas, bukan hanya sekedar berkumpul, bukan duduk bersama dan seterusnya, tidak. Itu tidak menjadikan kita ahli sunnah. Yang menjadikan kita ahli sunnah adalah keyakinan kita sesuai dengan keyakinan para sahabat dan keyakinan Rasulullah SAW dalam semua aspek, dalam semua hal i'tiqadiyah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Qala, kata beliau rahimahullah, kewajiban kita memerangi ahlul bid'ah dari semua jenisnya, dari semua bentuknya, tanpa mengecualikan. Li'annal bid'ah kullaha babun wahid. Karena yang namanya bid'ah itu semuanya satu pintu. Apa itu? Ya pintu kebid'ahan. Mau dia berkaitan dengan i'tiqadiyah, mau berkaitan dengan qauliyah, mau berkaitan dengan fi'liyah, yang penting bid'ah. Kulluha haqlun wahid. Bahasanya beliau rahimahullah, semuanya ada di satu sawah yang sama, di satu kebun yang sama. Kalau dengan bahasa sekarang, semua di satu kolam yang sama. Baik. Jadi tidak perlu membedakan. Siapa saja yang berbuat kebid'ahan dalam masalah apapun, i'tiqad atau qaul atau fi'il, kita berusaha untuk membantahnya dan meluruskan kaum muslimin dari apa yang diserukan oleh da'i-da'i bid'ah tersebut. Kullu hal dolalah. Semuanya adalah kesesatan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ini lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lafadz kita. Bukan ucapan kita. Diriwayatkan oleh para a'immah, tertulis di kitab-kitab hadis. Silahkan dirujuk kitab-kitab hadis kalau enggak mau buka kitab-kitab akidah. Atau silahkan buka kitab-kitab fikih, ada juga kalimat ini tertulis di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan berbagai redaksinya. Thayyib. Qala la yastathni min hadza bid'atun qauliyah wala fi'liyah wala aqdiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak membedakan, karena sama sekali tidak ada qaidnya. Tidak ada pengecualian di dalam hadis tersebut. Apakah itu berkaitan dengan i'tiqad, qaul atau fi'il, tidak ada pengecualian. Semua diratakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kullu. Thayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wa minan nasihati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, termasuk nasihat berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihtiramu ashabihi. Kita menghormati, memuliakan para sahabat-sahabat beliau. Ini juga penting. Bukan berarti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tanpa para sahabatnya. Mustahil. Kalau kamu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya termasuk di dalamnya adalah ihtiramu ashabihi. Kamu harus menghormati memuliakan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Qala li anna sahibal insan la syakka annahum khassatuhu minan nas wa akhassun nas bihi. Karena yang namanya sahib seseorang, seorang dikatakan ini fulan ini sahibnya si Alan, si A ini sahibnya si B. Seorang dikatakan sahib itu kalau dia min akhassin nas, termasuk orang yang punya hubungan istimewa dibandingkan orang lain. Si B tadi punya hubungan istimewa dengan A dibandingkan orang lain, maka disebut sahib. Nah, terlebih lagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar sahib, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjalanan hidup rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, mereka semua membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memilih Muhammad dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail, Allah pilih dari mereka semua. Mana hatinya yang terbaik, ternyata Allah dapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairu qulubil ibad, hati yang terbaik. Fakhtarahu li risalatihi. Allah kemudian pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah, sebagai nabinya, sebagai utusannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala nadhara ila qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lain yang ada di zaman hidupnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendapati bahwa hati-hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati yang terbaik di antara manusia yang ada hidup sezaman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih mereka untuk menemani perjalanan hidup nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana sahabatu khairul qurun. Dan para sahabat direkomendasi sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Insyaallah sudah mafhum, sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Siapa? Generasi siapa? Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup? Ya para sahabat-sahabat beliau. Itu adalah khairun nas. Manusia terbaik di zaman ini adalah manusia yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup berdampingan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi teman-teman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu satu generasi berikutnya. Siapa mereka? Murid-murid para sahabat. Tabi'in. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi setelahnya. Stop hanya sampai di situ. Tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala juga merahmati para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Selalu didoakan oleh kaum muslimin. Setiap mau memulai majelis ada itu doa tersebut. Mereka lah generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala faman sabba sahabata au abghadhahum au lamizahum au asyara ila syai'in yubahithuhum fihi fa innahu lam yansah lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mencela sahabat atau membenci mereka, di mana mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, hampir seluruh sahabat dikafirkan, tergantung ada yang mengkafirkan seluruhnya kemudian meninggalkan hanya 5 sahabat yang menurut mereka tidak kafir, semuanya kafir kecuali 5, bahkan termasuk di dalamnya yang kafir itu Abu Bakar, Umar, Utsman masuk di dalamnya. Ada 5 yang dikecualikan. Yang lebih ekstrim lagi, tiga. Seluruh sahabat kafir kecuali tiga. Nah, kalau kita tidak membela kehormatan para sahabat dari apa yang mereka tuduhkan ini, maka kita tidak dianggap menjalankan an-nasihah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kamu membiarkan orang-orang yang membenci para sahabat-sahabat Rasulullah, kamu membiarkan orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat sesuatu yang menjadikan para sahabat tertuduh melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka kamu bukan orang yang cinta kepada Rasul. Kamu bukan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib, yang terakhir. Qala fa sara an-nushu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatadhammanu hadhihi al-umura kullaha. Maka yang namanya nasihat, bentuk nasihat berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh hal tadi, termasuk yang terakhir berkaitan dengan para sahabat. Oleh karenanya, para ulama yang menulis kitab-kitab akidah, mereka menjadikan termasuk salah satu pembahasan di dalamnya adalah berkaitan dengan para sahabat. Supaya kaum muslimin tidak memisahkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan petang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan an-nasihah fi dinillah wa an-nasihah li a'immatil muslimin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.